Mukidun Mufi. Mufidun astakim wa Kastakin. astakim wa asmu. Ini coba lihat. Ya. Tuh kecilan. Coba. Kallamu lafdun mufidun kastakim wa asmun fa Wasmun wasmun fi'lun wa thumma fi'lun wa fi'lun thumma harfun al kalam al kalim funil kalim fu il kalim si si si harfun antum pending pekan depan baca pekan depan yo mas bos mustajab. Tidak apa-apa. Tiana kasih itunya. Tidak apa-apa. Matanya benar. Yuk, terus saja. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa bnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilahdin mujasi wa tabsutul batla biwa'din munjasi wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyyat bani mu'ti wa huwa bi sabaqin ha'isun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bi hibatin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah al kalam wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yafa'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wafi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasam wa madiyal af'ali bitamis wasim innuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu sahwa hayyahal. Anak tadi dengarnya lam yaku nuni. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwu sahwa hayyahal al mu'rabu wal mabniyu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kas syabahil wad'iyyi fi ismai ci'tana wal ma'nawiyyi fi matawa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i maqor salima min syabahil harfi ka'arobin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfudin wa kulu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana wa min hudu fathin wa du kasrin badam ka aina amsi haythu wassakinu kam wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisal fi'lu bi an yanjasima farfa' bil dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dhikrullahi abdahu yasur wajsim bitaskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahwu ja'a khubani namir warfa' biwawin wansiban nabil alif wajurur biya'in ma minal asma asif

والشرط ضد الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا مثلا كلتا كدا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد حذف برت جنبها نعم Nah, ini kita masih pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam apa mas? Tentang musanna. Ya, tentang musanna. I'rabnya musanna mas. Nah, jadi di sini tentang isnataini, wasnataini, isnaini, wasnataini. Nah, terakhir kita bahas tentang isnatan. Kadzalika taqulu indi imra'atan isnatani wa ra'aitu imra'ataini isnataini wa marartu bi imra'ataini isnataini. Lakin ya, lakin al-farqu bain isnani wa isnataini anna al-awwal lil-mudzakkar wa ats-tsani lil-mu'annas. Shuf indi di sini وليس امرأتان واثنتان ماشي يا مس عندي دي سن ada yang tahu mas kok bisa di situ sebutannya indi Tahu gak maksudnya nah? Kalau antum faham ya ini penjelasannya ya kata-kata indi ya artinya di situ ya misalnya ya penjelasan para ulama Indi imra'atan. Kenapa situ di sini imra'atan? Indi imra'atan. Ada yang tahu enggak, Mas? Kenapa di situ indi imra'atan? Enggak ada yang tahu? Indi imra'atan. Indinya. Karena menggaris bawahnya indinya mas. Ayo. Paham gak? Nah. Li ajli tamlik. Ay. Li. Li. Ya. Ini seperti itu mas. Jadi. Indi di sini artinya. Imra'atani wa isnatani ya indi di sini sesuatu ya jadi kalau misalnya antum pahami di situ ini bukan dua istri gitu di sampingku ada dua perempuan Walaisa li ajli tamlik. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa untuk ngeres, Mas. Atau terlalu seneng. Wah, ini kayak zaman ini. Bar, Mas. Nah. Jadi jadi kalau misalnya untuk ya untuk penjelasan itu penjelasan untuk tamlik itu beda lagi. Ya. Jadi beda untuk untuk misalnya li imro'atan li imro'atan sehingga kalau misalnya antum lihat di sekian banyak penjelasan para ulama ya ketika menjelaskan tentang hal tersebut, misalnya disebutkan misalnya ihda imra'ati li imra'atani wa anta akhi ya misalnya li imra'atan li bagiku kalau indi di sini bukan berarti kemudian ya antum langsung bisa mengatakan tentang hadis dari penjelasan di tentang di Sahih Bukhari pernah kita bahas kalau antum masih ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi ingat jadi wa akha baina Sa'id bin Rabi wa Abdurrahman bin Auf. Jadi akha Rasulullah SAW baina Quraisy wal Ansar. Jadi Nabi SAW itu mempersaudarakan antara aslinya Quraisy dan Ansar. Itu apa? Nabi SAW mempersaudarakan antara Sa'id bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Dan faqala lahu Sa'dun Sa'ad. Ya, Sa'ad. Sa'ad bin Rabi mengatakan inna li malan. Bagiku punya harta. Li, Mas. Jadi tamlik itu bukan indi. Tapi yang lebih pas adalah li. Pertama li. Li malan. Fa baini wa bainaka syatran. Maka antara aku dan antaramu itu tak bagi dua, Mas. Syatron, dua bagian. Wes, satu bagian buat antum, satu bagian buat ana. Fandur ayyuhuma habu ilaika. Ya, wali imra'atani. Sebelumnya. Wali imra'atan. Tidak disebutkan wa indi imra'atan. Li imra'atan. Ini dalil, Mas. Dari sunnah Nabi SAW. Makanya ketika ana tak pikir-pikir ada sesuatu di situ. Sama disebutkan di sini indi. Maksudnya di sini di samping, bukan berarti kemudian di situ otomatis istri, Mas. Paham enggak, Mas? Nah. Jadi kemarin sudah menduru-duru ke Gus Tanjung. Di Alfiyah disebutkan dua istri. Musik sabar, Mas. Betul. Di samping ada, di sampingku. Indi di sini. Ya. Atau di situ maksud indi itu di situ juga dekat. Nah, tapi di situ, ya, Nabi SAW juga mengatakan, indi, ya, ya, indi juga. Tapi di situ untuk kaitannya dengan apa, Mas? Tuf. Nah, aslamtu, ya, aslamtu wa indi imra'atan. Usik, sabar, Mas, sabar. Ya. Indi imra'atani ukhtan. Fa'amarani Nabi SAW an utalliqa ihdahuma. Nah. Jadi ini tentang hadis Nabi SAW, ya, bahwasannya ketika disebutkan, ya, aslamtu wa indi imra'atani ukhtan, dan di situ disebutkan, ya, ketika kata-kata indi dan li, ya, itu lebih tepat untuk mengatakan tamlik yang sempurna menjadi li, li imra'atan, ya, sedangkan indi imra'atani, ya, ukhtani, dan di situ sebutkan boleh kedua-duanya, boleh kedua-duanya, tapi di situ ketika kita masuk pada lafaz penjelasan tadi, ya, ya, ataitu Nabi SAW, fakultu ya Rasulullah, inni aslamtu wa tahti uhtan. Ya. Sehingga di sini penjelasan tentang lafad indi itu maksudnya di sini bil ma'an. Kenapa? Lafadnya yang ada di sini disebutkan tentang wa tahti uhtani. Aku itu, ya, bukan di bawahku. Artinya, aku punya tanggungan. Tahti maksudnya itu tanggungan. Aku punya dua tanggungan. Tanggungan adalah dua saudara. Kakak adik. Jadi, nikahi kakak adik itu dalam Islam nggak boleh. Harus ditalak salah satunya. Kayak, kalau misalnya ada, katakan, wah, ayu adini, misalnya. Enggak boleh seperti itu. Ima antum milih kakaknya atau adiknya. Salah sama mafia. Dan itu benar apa yang dikatakan Nabi SAW, dahsyatnya apa? Kenapa disebutkan kakak beradik tidak boleh? Karena di situ pertama itu syariat, yang kedua kaitannya ghirah bainahuma asyaddu minal ukhra. Nanti persengketaan cemburunya antara keduanya itu dahsyat. Kalau misalnya ini enggak bisa. Lebih dahsyat lagi. Nah. Karena Allah qala fi muharramati minan nisa. Ya. Wa an tasma'u baina ukhtayaini illa ma qad salaf. Di surat Nisa, Mas. Surat Nisa sudah jelaskan, ya, kalian mengumpulkan di antara dua kakak adik, ya, antara kakak adik, kecuali ini sudah berlalu sebelumnya, ya, ketika Islam itu mengubah syariat ini. Paham saya di sini? Nah, jika di sini kata-kata indi imra'atani ini bisa ditulis juga li imra'atani isnatani. Paham sini? Ini ditulis li. Imratani isnatani. Wa ra'aitu imrataini isnatain. Dan aku melihat ada dua perempuan. Dua. Wa marartu bi imra'ataini isnataini. Dan aku melewati dua perempuan. Lakinil farq baina isnani wa isnataini, dan bedanya farq. Ya, lakinil farqu baina isnani wa isnataini. Isnain ini untuk mudzakkar. Dan isnatain ini untuk muannas. Paham enggak misalnya? Nah. Wa qalu, sekarang masuk pada ini. Wa qaluhu kabnaini wa bnataini yajriyan. Yaitu seperti dua anak dan dua anak perempuan. Yajriyani, dua-duanya lari. Hadza misalun, ini adalah contoh. Yakni anna ibnaini wa ibnataini tu'raban kadzalika. Ibnain dan ibnatain ini juga di'irabkan demikian juga. Turfa'ani bil alif, dirafa'kan dengan alif. Wa tunsabani wa tujarrani bil ya. Kenapa? Musanna. Maka dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Sawa'un udhifata, begitu pun dia itu diidofahkan, amlan tudofa atau tidak diidofahkan. Fataqulu ibna Zaidin, ibna Zaidin. Fataqulu ibnani min Zaidin. Ini sama mas ya. Ibna Zaidin itu ay maknau ibnani min Zaidin. Fataqulu wala yushtaratu an takuna mudafataini. Dan tidak ada syarat dia itu harus diidofahkan. Ya. Paham sampai sini mas? Ya, ibna Zaidin. Dua anak Zaidin mas. Dua anaknya Zaidin. Ibnani min Zaidin. Dua anak dari Zaidin. Nah, idan. Ya, jadi dakarul mu'alif. Mu'alif mengatakan rahimahullah anna al-musanna yurfa'u bil alif, bahwasanya musanna itu dirafa'kan dengan alif. Wan yusabu wan ya wa yunsabu wa yujarru bil ya, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa annahu yulhaqu bihi arba'u kalimatin, dan ini ya ini bisa dipertemukan dengan empat kalimat, empat kata, yaitu apa? Kila wa kilta bi syartil idhafati ila dhamir, dengan syarat dengan apa? Diidhafahkan dengan dhamir, bukan dengan isim dhahir tapi dengan dhamir. Ya, dhamir maksudnya apa? Kata ganti mas. Wasnani wasnatani, ya, dua laki-laki dan dua perempuan maksudnya. Untuk muannas, mudzakkar dan muannas. Mutlaqan, secara mutlak. Wa dzalika anna kila wa kilta laisa lahuma mufradun. Karena kila dan kilta ini tidak punya mufrad, Mas. Fala ya yuntabiqu alaihima haddul musanna, maka ini tidak cocok bagi keduanya, atas keduanya batasan musanna. Wa nahnu qulna, dan kita katakan innal musanna, sesungguhnya musanna itu ma dalla ala ithnaini aw wisnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat an muta'atifaini mutafaqaini lafdan wa ma'nan. Musanna itu artinya definisinya mas, ulang-ulang lagi tentang definisi ya. Jadi kalau misalnya dibilang, dikatakan di sini apa tentang penjelasan pengulangan tentang definisi sana. Itu seperti ini mas. Jadi kalau misalnya disebutkan innal musanna kurung itu definisi. Ma dalla ala tsnaini, apa yang menunjukkan kepada dua. Ya, Mas mustajab dua, Mas. Jadi mustajabani, Mas. Ya, bukan mustajab saja, mustajabani. Pani pora, Mas. Ya. Dan di situ jelaskan ya. Madalla ala tsnaini. Apa yang menunjukkan kepada dua? Awis nataini atau dua yang untuk kata benda perempuan biziadatin fi akhirih dengan tambahan di akhirnya. Agnat an muta'atifaini. Ya, mencukupi dari dua atof. Ya, muta'atifaini yang digabungkan dengan dua atof. Muttafaqaini yang berkesesuaian. Dua yang berkesesuaian lafdhon wa ma'nan, baik secara lafaz dan makna. Paham ini? Kalau disebutkan rizalani, rizalani berarti dua rizal. Plak. Paham ini? Ya, suka itu rian. Rianani. Rianaini. Itu lebih susah lagi. Otorotobi. Nah, ini kalau sebenarnya. Kemarin kita membahas apa, Mas? Al-Umaraini. Dan Al-Qamaraini. Umaraini, itu siapa, Mas? Mas Ton? Umaraini? Al-Umaraini. Al-Umaraini. Itu siapa? Al-Umaraini. Kalau murojaah dapat antum, Mas. Belum ini, Mas. Tentang musanna. Oh, Mas. Umurah ini. Ya, kita tanya sama Ustaz Sapi. Sapi. Ustaz Lihun. Hun. Al-Umarah ini apa? Dua Umar apa? Sik menengah. Ya nih. Kita tanya, apakah dibaca sebelumnya atau Ming? Nah, iya. Gedek. Mas Her? Apa Mas Her? Belum ketemu. Dua Umar, Mas. Ayo, Mas. Kamu lupa. Umar bin Khattab dan halaman biro, Mas. Ben sing belum ketemu kuwi. Okay. 136 tenane yo. Oh, wis ketemu ya. Sama baik. Ya. Ini di halaman 136, Mas. Antum lihat Abu Bakar wa Umar. Ini Al-Umaraini. 136 dan Al-Qamarani. Ini untuk matahari dan rembulan. Ya, yes, enggak salah. Dan nanti malah geger. Karena mau ini kan Al-Qamarani. Ya. Tentang rembulan dan matahari. Yang kecil itu didahulukan. Umar itu didahulukan daripada Abu Bakar. Karena kalau sebutkan Abu Bakar ini juga susah juga. Samsain, Samson, ini juga susah. Samsan. Hah? Al-Husaini. Siapa Husaini? Aywa. Ah. Husain. Al-Husain. Nah. Kemudian yang ada enggak? Lailani. Lailain. Kalau bahasa bahasa Mesirnya Lailen, Lani atau Laini itu nggak bisa. Mereka baca Lain, Laini, Len, Lailen. Ada lajah di Mesir itu, ada ikhwan yang dari sana kalau menyebutkan Lailani itu nggak sabar. Lailen, ya, Lailen. Oh iya, enggak ya. Itu tadlis nantinya. Tadlis. Ah ya, dua fitri lah maksudnya. Ah, ah iya. Ya, iso lah. Ya. Kita lanjut lagi mas, 1, 3, 9. Nah, makanya di sini disebutkan tentang gila tadi. Jadi lafadznya itu muttafaqaini, ya, ya muttafaqaini lafdan wa maknan. Karena ini harus sama mas, lafadznya dan maknanya harus sama. Kalau tadi umrah ini walaupun itu maksudnya dua Umar atau dua Al-Qamarani, tapi itu maknanya beda, itu bukan musanna. Itu apa namanya? Mulhaq bil musanna. Ya, musanna kawi, mas. Atau musanna majazi. Wakadzalika isnani wasnatani aidan. Begitu juga isnain dan isnatani. Itu untuk mudzakkar dan muannas, mas. Laisa laha mufradun min lafdhihima. Isnani wasnatani. Ini tidak ada mufradnya, mas. Tidak ada mufradnya. Fala yuqal, maka tidak dikatakan isni wasni. Isni wasni. Au wala isnah wasnah. Ya, susah ini. Lakin lahuma mufradun min ma'anihima. Tapi mereka itu punya mufrad dari yang sama maknanya dengan keduanya. Paham gak? Fawahidun min isnaini, ya, min isnaini. Maka wahid, yang satu itu wahid. Paham gak? Kemudian wawahidatun min isnataini. Maka satunya untuk isnataini adalah wahidatun. Fala intabiqu alaihima haddul musanna. Maka tidak cocok padanya batasan musanna tersebut. Tidak berkesesuaian, mas. Tidak satu frekuensi yang sama. Amma qulhu kabnaini wa banataini yajriyan. Falaisa ibnani wa banatani mulhaqaini bil musanna. Bal huma musanna haqiqatan. Lianna ibnaini nabat an ibnin wa ibnin. Wa bintaini nabat an bintin wa ya bintin. Bintin wa bintin wa bintain. Nah. Lakin walakinnahu rahimahullah ya yaqisu al-mulhaqa bil musanna 'ala al-musanna haqiqatan. Wal ma'na anna ithnaini wasnataini yulhaqani bil musanna wa yurabani i'raba ibnaini wa ibnataini walidha qala kabnaini wal kafu litashbih wal mushabahu ghairul mushabahi bihi wa ala hadha fasnani wasnatani mulhaqatani bil musanna. Ya. Jadi di sini dijelaskan amma qauluhu, sedangkan perkataan kabnaini wa ibnataini yajriani, yaitu seperti dua anak laki-laki atau dua anak perempuan yajrian, mereka berdua lari. Ya. Falaisa ibnani wa ibnatan. Maka ini bukan apa, mas? ibnani, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, mulhaqaini bil musanna. Ini bukan mulhaq bil musanna. Alasannya kenapa? Bal huma musanna haqiqatan. Tapi ini musanna secara hakikatnya. Paham enggak maksudnya? Karena ibnaini wa banataini ini asalnya adalah ya nabat an ibnin wa ibnin. Ini adalah nabat tumbuhnya itu dari ibnin wa ibnin. Jadi ibnaini diambil dari ibnin wa ibnin. Misalnya yang susah itu apa mas? Ahtono. Ini juga nih. Tono oni. Ah, angel. Tonoin. Ah, sangel meneh. Terakhirnya O itu di Indonesia itu cuma itu aja Indonesia. Arab gak ada O mas. O ini sesuatu. Sesuatu. Onggi. O. Nah. Sehingga di sini dia musanna haqiqatan. Hakiki. Secara hakikinya dia musanna. Kenapa? Karena ibn tambah ibn, maka ibnaini. Kemudian juga bintaini. Itu tumbuhnya diambil dari apa? Bintin wa bintin. Ya. Walakinnahu, namun, rahimahullah mengatakan, beliau mengkiaskan mulhaq bil musanna. Alal musanna haqiqatan. Yaitu mulhaq bil musanna dikiaskan dengan musanna hakikinya. Kenapa maknanya? Wal makna maknanya ada anna tsnaini wa tsnataini yulhaqani bil musanna. Tsnain wa tsnataini itu bisa ya yulhaqan. Itu dimulhaqkan, dilampirkan ke musanna. Artinya apa? Dilampirkan itu ya disamakan hukumnya dengan musanna. Paham enggak? Ya, walaupun itu tidak lafaz yang sama dan tidak makna yang sama. Tapi jumlahnya dua. Jumlahnya dua. Wa yu'rabani i'raba ibnaini wa ibnataini. Maksudnya di'irabkan dengan i'rab seperti apa? Ibnaini wa ibnataini. Apa yang di'irabkan? Itsnaini wa tsnataini tadi, Mas. I'rabnya sama dengan di'irabkan ibnaini wa ibnataini. Walidha qala, oleh karena itu dikatakan kabnaini. Apa mas? Kabnaini. Ada ka-nya mas. Wal kafu ditashbih. Kaf di sini untuk menyerupai. Untuk menyerupai. Wal musyabbahu. Ya. Wal musyabbahu. Ghairul musyabbahi bihi. Musyabbah. Ya. Di sini apa mas? Penyerupamaan itu bukan penserupamaan dengannya. Ya, artinya apa? Yang disandarkan untuk dikenai perbuatan penyerupamaan. Emak apa? Sama halnya musyabbah, musyabbah bihi. Ya. Itu bukan ya musyabbah bukan musyabbah bihi. Ya, artinya di situ apa? Tashbih. Ya, yang disamakan. Wa ala hadza fa isnani wa tsnatani mulhaqatani bil musanna. Maka oleh karena ini isnain dan tsnatani ini mulhaq bil musanna. Sedangkan kalau tadi ib dan ibn ibnaini atau ibnataini itu bukan mulhaq tapi dia apa? Musanna haqiqatan. Qaluhu aliyah. Fa'ilu takhlufu wal alif maf'ulun bihi ya'ni anna al-ya'a takunu badalan anil alif nasban wa jarran ya'ni fi halil jarri wa fi halil nasbi. Jadi di situ kaitannya dengan apa, Mas? Kaitannya dengan ya di sini. Sekarang kita masuk pada ya. Alia. Fa'ilu takhlufu. Wal alif maf'ulun bihi. Ya'ni anna al-ya takunu badalan anil alif nasban wa jarran, ya'ni fi halil jarri wa fi halil nasbi. Ya. Itu al-ya di sini di mana itu, Mas? Antum ingat itu, Mas? Ya. Lihat ini, Mas. Ya-nya di mana itu? Ini yang ketiga, empat. Wa takhlufu liya fi jami'ihal alif. Jarran wa nasban ba'da fathin qad udif. Ya ini. Ya. Ya. Itu menggantikan secara keseluruhan di dalam keseluruhan alif. Di dalam apa? Kalau alif tadi untuk apa, Mas? Rafa. Bil alif bi rafa'il musanna wa qila, ya kan? Dengan alif dirafa'kan musanna. Tapi yang lainnya ya. Itu dengan jami'an alif jarran wa nasban. Itu ya ini itu ya. Di i'rabkan musanna itu dengan ya apabila apa dalam keadaan jarran wa nasban kasrah dan fathah ba'da fathin qad udif setelah fathah ya telah di jadikan di situ sebagai alif, Mas. Nah paham ya, di ya di situ adalah takhluful ya, ai maksudnya apa, Mas? Ya. Ya beneran, bukan ya-ya-i. Kayak kemarin tuh bahas tentang ya itu apa, Mas? Ada yang tahu? Ya. Ya. Ya. Kalau misalnya di sini, ya. Belum bisa lihat. Ya di sini adalah ya. Bukan ya. Ya, bukan ya. Bukan pakai hamzah terakhirnya ya. Tapi alya, ya, ya. Alya. Ya kalau disebut takhlufu ini fa'il dari takhlufu. Wal alif maf'ulun bi. Yani annal ya takunu badalan anil alif. Ya itu adalah bisa menjadi pengganti dari alif. Kalau rofaknya di dalam musanna itu adalah alif. Ya. Jar dan nasobnya musanna itu dengan ya. Ya. Kayak nasban wa jarun. Yani fi halil jari dalam kondisi jar dan kondisi nasob itu musanna itu dengan apa, Mas? Dengan ya. Qaluhu fi jami'iha. Di keseluruhannya yaitu ai fil musanna wa ma ulhiqa bihi. Yaitu masuk pada musanna dan apa yang menjadi mulhaknya sana. Dengannya. Naam. Wa min huna arafna hukm al musanna. Oleh karena itu kita tahu tentang apa hukumnya musanna. Karena itu tahu double, Mas. Ya, double, double ngantui, double kemangi, double ayo. Seperti itu. Wa annahu yurfa'u bil alif, itu dirafa'kan dengan alif, wa yunsabu wa yujarru bil ya. Dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Fa taqulu, maka engkau katakan qama rajulan. Ya, qama rajulan. Telah berdiri dua orang laki-laki. Wa ra'aitu rajulaini, dan aku telah melihat Ar-rajulain. Dua laki-laki. Wa marartu bi rajulain, dan aku telah melewati dua orang laki-laki. Wala yakhtalifu fi halin nasbi wa jarim. Maka tidak perlu kemudian di situ apa? Diganti dalam kondisi nasab dan jar. Karena sama. Ya, dengan ya. Kalau rafa'nya dengan apa, Mas? Dengan alif. Nah. Qauluhu ba'da fathin qad ulif. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah untuk hari. Ya, nakawi bi hadzal qudrah, semoga Allah jazal jadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.